Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat bisa kembalinya kita mengadakan ta'lim di tempat ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan pula di waktu-waktu yang akan datang. Amin. Pembahasan kita menyambung dengan pembahasan yang terakhir kemarin tentang terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ini di dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدًا. Tidaklah manusia kecuali dulunya adalah umat yang satu. Fahtalahu, kemudian mereka berselisih. Sebutkan pula dalam ayat yang lainnya, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahim rabbuh. Manusia akan selalu berjerai-berai, selalu berselisih, selalu berbeda, selalu satu dengan yang lainnya, saling menyalahkan dan merasa yang paling benar. Itu terus menerus, wala yazal mukhtalifin, terus menerus seperti itu. Itu semua adalah takdir Allah Azza wa Jalla yang tidak mungkin bisa dirubah, sudah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla bahwa manusia akan berpecah, manusia akan bercerai-berai, manusia akan berbeda-beda, adanya ikhtilaf, adanya tafarruq, manusia akan menjadi sekte-sekte, aliran-aliran, kelompok-kelompok, itu semuanya adalah termasuk dari sunnatullah, termasuk dari takdir ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dalam hadis yang sahih, saltu Rabbi, Nabi mengatakan aku meminta kepada Allah telasan, tiga hal. Allah mengabulkan dua dan tidak mengabulkan yang satu. Aku meminta kata Allah, saltu Rabbi ala yahlika ummati bi sanatin bi'an. Aku memohon kepada Allah agar jangan Allah hancurkan umat ini dengan kemarau yang panjang. Dalam satu kali kemarau yang panjang, semuanya mati karena kemarau. Fajabna Rabbi au kama qala, maka Allah mengabulkan doaku yang pertama ini. Kemudian aku meminta kepada Allah ala yahlika ummati, agar jangan sampai umat ini hancur bilharaq, dengan tenggelam sebagaimana kaumnya Nabi Nuh. Dan yang ketiga, aku memohon kepada Allah agar jangan terjadi perpecahan di tengah umatku sehingga saling menghancurkan satu dengan yang lain. Kamana'ani Rabbi, ini yang tidak dikabulkan oleh Allah. Karena memang termasuk dari ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang umat ini akan apa? Bercerai-berai, akan berpecah, akan berbeda-beda antar mereka. Ini sunnatullah. Yang menjadi sebuah pembahasan bagi kita adalah pada kesempatan malam ini, sebuah pertanyaan. Di saat sedemikian banyak perbedaan-perbedaan yang ada, apa petunjuk Allah dalam hal ini? Manakah di antara yang ada itu yang harus kita ikuti? Nabi mengatakan dalam riwayat yang telah kita baca dalam pertemuan kemarin, setaftarikum mati ala 73 firqah. umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka karena kesalahan pada mereka. Illa wahidatan, kecuali yang satu. Siapa yang satu itu ya kaum muslimin? Nabi mengatakan ketika ditanya, manhum ya Rasulullah, siapakah yang satu itu wahai Rasulullah? Qala man kana ala ma ana alaihi ya mawasabi, yaitu siapa saja orangnya yang dia berada pada ajaranku dan para sahabatku hari ini. Di hadis ini kaum muslimin terdapat petunjuk, arahan dan bimbingan dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Ketika kita mendapati perpecahan sedemikian dahsyatnya, sedemikian parahnya, sedemikian besarnya dan banyak jumlahnya, maka kita tidak diperintahkan untuk merasakan yang satu, mencicipi yang kedua, dan tidak. Tetapi kita diberi perintah oleh Nabi mengikuti ajaranku dan para sahabatku. Ini solusi dalam menghadapi problematika perpecahan. Manakah yang harus kita ikuti di antara yang ada? Manakah yang harus kita pegangi di antara kelompok yang ada? Maka bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam adalah agar kita memegangi prinsipnya beliau dalam beragama dan juga para sahabatnya. Bisa difahami hadirin, sudah kita lewati dalam kitab Asal Jahiliyah yang dimaksudkan dengan berpegang teguh dengan bimbingan Nabi dan para sahabat adalah apa? Di atas tauhid tanpa syirik dan di atas sunnah tanpa bid'ah. Itulah dia bimbingan Nabi dan para sahabatnya. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Kalau kita bertanya sekali lagi kaum muslimin, kita akan bacakan beberapa ayat dan juga beberapa hadis yang menerangkan kepada kita di saat terjadi perpecahan yang sedemikian dahsyat, manakah yang harus kita ikuti? Manakah yang harus kita ikuti? Hal ini sudah dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman, "Fain amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Jikalau mereka siapa? Mereka siapapun orangnya. Termasuk kita dan termasuk orang yang akan datang. Jikalau mereka beriman semisal iman kalian. Kalian yang dimaksudkan di sini adalah kaum muslimin di saat turunnya ayat ini. Tak lain mereka adalah Nabi dan para sahabatnya. Fin amanu, jikalau mereka beriman seperti iman kalian, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Di sini kaum muslimin, Allah Azza wa Jalla memberitahukan akan banyak aliran-aliran, akan banyak sekte-sekte, akan banyak faham. Allah memberitahukan kepada kita yang benar adalah kalian. Siapa kalian dimaksudkan? Kalian ketika turunnya ayat ini, yakni ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah memberitahukan kepada kita di dalam menyikapi problematika perpecahan, kita harus beriman sesuai dengan imannya para sahabat Nabi, bertakwa seperti takwanya mereka, beribadah seperti ibadahnya mereka, berakidah seperti akidahnya mereka. Jangan ikuti selain ini. Kenapa? Karena hidayah, petunjuk Allah itu dinisbatkan kepada, disandarkan kepada orang yang mengikuti para sahabat. Fin amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jikalau mereka beriman seperti iman kalian, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Berarti jika ada orang yang beriman mengaku dia iman, mengaku dia mukmin, mengaku dia saleh, tetapi caranya berbeda dengan para sahabat, maka mereka tidak di atas hidayah, tidak di atas petunjuk. Karena yang dijamin di atas petunjuk adalah Nabi kita dan para sahabatnya. Dalil yang lainnya disebutkan dalam surat yang kita semuanya hafal. Antum hafal apa Pak dalam Al-Quran? Semuanya tanpa terkecuali surat Al-Fatihah. Ini betul Pak? Ya. Di dalam surat Al-Fatihah ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Setiap salat-salat kita, karena hal ini rukun dalam salat, karena ayat ini termasuk bagian dari surat Al-Fatihah yang menduduki rukun dalam salat. Siapa kaum muslimin? Orang yang telah dipastikan di atas siratal mustaqim, sehingga kita bisa mengikuti jejaknya, kita bisa mengikuti rel-nya, kita bisa mengikuti gerbangnya, supaya sama-sama di atas siratal mustaqim. Siapakah mereka? Tentunya yang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah para sahabatnya. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad alaihissalatu wassalam, seorang yang pasti bisa membimbing manusia agar mereka meniti jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siratal mustaqim adalah petunjuk yang diajarkan oleh Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam. Itu siratal mustaqim. Dan orang yang pertama kali beriman kepada beliau, orang yang pertama kali mengamalkan siratal mustaqim itu dalam kehidupan ini adalah tak lain sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menerapkan itu semuanya dalam kehidupan di dunia ini. Maka kaum muslimin, tidak ada cara lain agar kita bisa berada di atas siratal mustaqim kecuali harus mengikuti jalannya mereka, Nabi dan para sahabatnya. Al-Imam Abu Aliyah beliau menafsirkan kalimat ihdinas siratal mustaqim, dinukilkan ucapan Al-Imam Abu Aliyah. Abu Aliyah seorang tabi'in, muridnya para sahabat Nabi, ahli tafsir di kalangan umat di waktu itu. Abu Aliyah menafsirkan, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Manhum, siapakah orang yang dipastikan telah berada di atas jalan yang lurus? Qala, beliau menjawab, huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu, yang sudah dijamin dipastikan di atas siratal mustaqim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabat beliau. Dua sahabat beliau ini maksudnya adalah yang menjadi pemimpin para sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar dan Umar. Maka kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, satu hal yang mustahil adanya orang di saat menyelisihi Nabi dan para sahabat, dia di atas kebenaran. Hal yang mustahil. Apa mustahil? Apa mustahil? Mustahil ini bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Hal yang tidak mungkin. Hal yang tidak mungkin. Adanya orang yang berbeda dengan Nabi dan para sahabat, ternyata dia di atas al-haq, ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana kaum muslimin? Ayat yang tadi kami sampaikan, siratal mustaqim hanya satu, jalan yang lurus adalah bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika seorang menyelisihi Nabi, itu berarti bukan ke surga atau bukan ke siratul mustaqim, tetapi ke siratul jahim, menuju neraka jahim atau jahannam. Disebutkan dalam surat yang lainnya, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, perhatikan betul ayat ini ya kaum muslimin, ini petunjuk dari Allah, ini petunjuk dari Allah yang harus setiap kita laksanakan di saat menghadapi problematika perpecahan umat. Di hadapan kita terdapat ini, itu, ini. Aliran yang sangat banyak. Faham yang macam-macam. Apa petunjuk Allah dalam menyikapi itu semuanya? Mana yang dikatakan hak oleh Allah? Dan mana yang dikatakan batil oleh Allah? Maka dalam ayat ini sangat jelas. Allah berfirman. Ayat ini sudah sering kami sampaikan. Namun tidak mengapa kita ulangi kembali. وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisi Rasul, memisahkan diri dari Rasul, Rasul pada satu jalan bersama para sahabatnya, ternyata ada orang yang dia nyempal mengikuti aliran lain yang bukan alirannya Rasulullah SAW, ditandai dengan adanya bid'ah padanya. Orang ini berarti termasuk dalam lafaz ini. وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ, siapa yang memisahkan diri, Rasul begini, dia yang lainnya. Rasul begitu, dia yang lainnya. Selalu dalam hal seperti itu. Nabi menguruskan itibar sunnah, ternyata dia itibar bid'ah. Nabi menguruskan ini, ternyata dia malah melakukan yang lain. Ini namanya syakik. Min ba'di ma tabayyana al-huda, setelah Allah jelaskan petunjuk, Rasul telah jelaskan petunjuk dalam Al-Quran, dalam sunnah, sudah gamblang. Tetapi dia menyelisihinya. Dan dia tidak mau mengikuti para sahabat. Tidak mau mengikuti para sahabat Nabi dalam beragama. Maka Allah menjamin atau bukan menjamin, Allah memberitahukan kepada kita kepastian yang Allah sebutkan, nulihi ma tawalla, kami akan palingkan kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami akan tempatkan dia ke jahannam. Undur barakallahu fikum, lihat oleh hadirin, cermati betul-betul ayatnya yang sangat jelas. Ayat ini berbicara tentang perpecahan yang ada di tengah-tengah umat. Ayat ini memberitahukan adanya jalan yang wajib kita ikuti, yakni jalan yang Nabi dan para sahabat. Dan ayat ini memberitahukan jalan-jalan yang lainnya harus kita jauhi, karena jalan yang lainnya, paham yang lainnya, aliran yang lainnya, ini semuanya tak lain menuju ke jahannam. Sehingga ayat ini kaum muslimin, bantahan yang sangat telak kepada mereka-mereka yang mengatakan perpecahan, perbedaan itu boleh-boleh saja, toh semuanya juga menuju ke surga. Lai kaum muslimin, tidak seperti itu dalam Al-Quran. Tidak semuanya masuk dalam surga. Aliran mana pun boleh, kepercayaan apapun pun boleh, sama apapun boleh, toh niatnya juga ke surga. Lah, tidak demikian ya muslimin. Yang memiliki surga itu Allah. Dan Allah telah memberitahukan kepada kita dalam surat An-Nisa ayat ke-115 tadi, oh, yang wajib diikuti oleh kita adalah jalannya Nabi dan para sahabat, yakni bertauhid tanpa syirik, di atas sunnah tanpa bid'ah. Ketika Anda tidak mengikuti hal ini, Anda mengikuti yang syirik, na'udzubillah min dzalik, atau Anda terjerumus pada bid'ah yang Nabi katakan, wa kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat, ternyata Anda ikuti hal tersebut, maka berarti Anda tidak pada jalannya Nabi dan para sahabat. Anda di rel yang relnya selain relnya Nabi Rasulullah SAW. Anda pada aliran yang bukan aliran Nabi. Anda berada di atas jurang kebinasaan karena tidak bersama Nabi. Allah memberitahukan semua jalan itu menuju jahanam wasaat masira. Dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Sehingga dalam menyikapi problematika perpecahan, itu tidak ada yang namanya silakan Anda mau milih yang mana. Tidak ada kaum muslimin. Monggo sing kira-kiranya nang mana sekecok, monggo mau dipilih. Nah, ini bukan pilihan ya kaum muslimin. Ini bukan pilihan. Ini sudah ada solusinya dari Allah Subhanahu wa taala. Mana yang harus kita laksanakan dan mana yang harus kita jauhi? Bisa difahami hadirin? Ini bukan pilihan. Allah Azza wa Jalla lah yang memiliki al-jannah. Dan Allah pula lah yang memberikan jalan kepada kita menuju kepada jannah. Bukan jalan yang kamu bikin. Bukan jalan yang kamu ajak-ajakan. Bukan tata cara yang kamu sendiri lakukan. Yang mana itu bukan petunjuk dari Allah. Bukan itu. Bisa dipahami hadirin. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Li'lamul Muwaqqi'in atau dalam kitab Badil Fawaid. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Badil Fawaid yang namanya Siratul Mustaqim, jalan yang menuju ke surga, yang mengantarkan manusia ke surga, itu hanya satu jalannya Allah Azza wa Jalla. Saya bacakan teks Arabnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fi bada'il fawa'idi al-mas'alat al-ishun wa hiya ma huwa siratul mustaqim fa nadhkuru fihi qawlan najiza فإن الناس تنوعت إبارتهم فيه وحقيقته شيء واحد وهو طريق الله الذي نسبه لعباده على ألسن رسله وجعله موصل لعباده إليه ولا طريق لهم إليه سواه بل الطرق كلها مسدودة إلا هذا وشاب المنقين تنتم بمباسا. Apakah siratul mustaqim itu? Maka beliau mengatakan siratul mustaqim itu adalah tariqullah, jalannya Allah, alladzi nasabahu li'ibadihi, Allah lah yang membikinnya, Allah lah yang mencanangkannya, Allah yang menetapkan jalan itu untuk hamba-hambanya. Ala al-suni rusulihi, jalan tersebut sampai kepada manusia melalui lisan rasulnya. Karena itu bid'ah itu bukan siratul mustaqim. Bid'ah itu bukan bikinan Allah dan tidak melalui lisan Rasulullah Muhammad alaihi wasallam. Bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-adakan manusia yang tidak ada wahyunya. Karena itu bid'ah bukan siratul mustaqim. Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dalalatun. Semua yang bid'ah adalah sesat. Kita lanjutkan ucapan Imam Qayyim. Wa ja'alahu Allah menjadikan jalan yang Allah bikin itu yang disampaikan kepada manusia melalui rasul. Jalan itulah yang Allah jadikan bagi umat manusia musilan li'ibadihi ilaih, mengantarkan manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah terbukti para sahabat Nabi dipastikan masuk dalam surga. Sahabat Nabi Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah. Sebutkan nama-nama para sahabat beliau. Fil jannah, fil jannah, fil jannah. Di saat mereka masih hidup. Ini dia. Kaum muslimin, ini menunjukkan bahwasanya jalan yang hak itu jalannya mereka. Jalan yang benar jalannya mereka yang sudah menyampaikan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wala tariqa lahum ilaihi siwah, dan tidak ada jalan bagi manusia untuk menuju kepada Allah selain jalannya Nabi dan para sahabat. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada kalimat 1001 jalan menuju surga. Tidak ada kaum muslimin. Yang ada hanya satu. Jalan itu adalah jalan yang Allah bikin. Bukan yang kalian wahai ahli bid'ah membikinnya. Bukan. Tetapi hal yang diajarkan Allah, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, ahlaknya, dan yang lainnya. Sehingga beribadah harus dengan ilmu. Ibadah harus dengan dalil. Jangan ibadah ngawur. Berarti ngawur. Ngawur itu bahasa Indonesia apa, Pak? Ngawur. Ya ngawurlah. Ini nanti dipaham. Balik turku kulluha masudatun illa hadha. Bahkan dipastikan semua jalan-jalan yang ada, pam-pam yang ada, aliran-aliran yang ada, semuanya terhalangi untuk bisa sampai kepada Allah kecuali jalan yang satu ini, yakni jalannya Nabi dan para sahabat. Isinya ayat kaum muslimin. Al-Imam mungkin melanjutkan ucapannya. Isi jalannya Nabi yang diajarkan kepada para sahabatnya yang harus kita ikuti dan yang mengharuskan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan saya atau dia atau mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Al-Imam Qayyim wa huwa إفرادها بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة. Jalannya Nabi yang diajarkan kepada para sahabat dan dilaksanakan di waktu itu sehingga mereka mendapatkan ridho dan masuk dalam al-jannah adalah mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam hal ibadah dan mengesakan Rasul dalam hal ittiba, pengikutan. فلا يشرك بأحد في عبوديته ولا يشرك برسوله أحد في طاعته. Maka orang yang berada di atas siratul mustaqim itu adalah orang yang bertauhid, tidak melakukan syirik sama sekali. Dia mengikuti Rasul dan tidak mengikuti yang lainnya. Yakni tidak melaksanakan bid'ah. Fayujarridu tauhid wa yujarridu mutaba'ata rasul. Maka orang yang di atas siratal mustaqim memiliki sifat ciri khas memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan memurnikan pengikutan itu hanya kepada Rasul, bukan kepada yang lain. Adapun ahlul bid'ah kaum muslimin, mereka dikatakan ahlul bid'ah dikarenakan mereka mengikuti selain Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam. Jatuhnya mereka kepada bid'ah dikarenakan mereka mengikuti si fulan wa allan A, B, C, D, sehingga mereka menyelisih Rasul karena mengikuti orang lain. Ini dia kaum muslimin. Jatuhlah mereka kepada penyelisihan dikarenakan mereka mengikuti hanya menyelisihi Rasulullah SAW. Maka ini solusi dalam menghadapi problematika perpecahan umat sendiri yang harus saya ikuti jawabannya ayat Al-Quran yang tadi kami sampaikan. Dan juga keterangan Imam Ibn Al-Qayyim. Bisa dipahami hadirin? Antum mendengar suara saya? Mendengar? Bok malah orang kerungu, Pak. Hah? Saking berbukit, ditutupi. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimah jami'an. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat yang tidak asing di telinga kita, yaitu dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam rangka memberitahukan mana yang harus diikuti dan jalannya siapakah yang Allah ridai, agar supaya kita semuanya mendapatkan ridhonya Allah, disebutkan dalam ayat ini. Allah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan generasi yang pertama-tama, generasi yang awal-awal dari kalangan kaum muhajirin dan dari kalangan kaum ansar, dan siapapun yang mengikuti langkah mereka dengan sebaik-baiknya, maka merekalah orang-orang yang Allah ridai, dan merekalah orang-orang yang ridho kepada Allah. Perhatikan dua kalimat ini dengan dua makna yang berbeda. Yang pertama, radhiyallahu anhum. Allah memberitahukan kepada kita, Allah meridai mereka. Barakallahu fikum. Kalau antum hadirin ditanya, siapakah orangnya yang telah dijamin Allah meridainya? Siapakah orangnya yang disebut langsung oleh Allah di dalam Al-Quran, Allah telah ridho kepada mereka? Siapakah? Muhajirin dan Ansar. Terus bagaimana dengan nasib orang yang belakangan seperti kita? Kita bukan muhajirin, kita bukan Ansar. Maka kita mendapatkan kesempatan yang ketiganya. Yang pertama muhajirin, yang kedua Ansar, yang ketiga adalah siapapun yang mengikuti mereka diihsanin dengan sebaik-baiknya. Artinya tanpa menyelisih mereka, tanpa berbeda dengan mereka, dengan sebaik-baiknya, maka Allah ridho kepada mereka. Ini menunjukkan al-haq ada pada mereka. Ini menunjukkan siratul mustaqim, hidayah itu ada pada mereka. Dibuktikan dengan Allah ridho kepada mereka. Kalimat yang kedua, waradu anhu. Apa makna waradu anhu? Dan mereka adalah orang-orang yang ridho kepada Allah. Apa maknanya, Pak? Mereka ridho kepada Allah, ini persaksian dari Allah Azza wa Jalla bahwa imannya mereka iman yang benar. Mereka ridho kepada Allah sebagai sesembahannya. Mereka ridho kepada Allah sebagai zat yang diibadai. Mereka ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Ridho dengan syariatnya. Ini pun rekomendasi dari Allah Azza wa Jalla. Pernyataan dari Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan bahwa muhajirin wal ansar, orang yang betul-betul benar imannya. Dan siapapun yang mengikuti jejak langkah mereka, pun mereka adalah orang-orang yang benar imannya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Isteri kaum muslimin, Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita yang hak ada pada generasi yang pertama, generasi muhajirin wal ansar. Maka generasi berikutnya, generasi abad-abad berikutnya, jika tidak mengikuti jejak langkah muhajirin wal ansar, tidak Allah ridai. Aliran apapun itu, paham apapun itu, sekte apapun itu, walaupun mengatasnamakan ini dan itu, seperti Khawarij mengatasnamakan untuk meninggikan kalimat Allah, mereka menginginkan agar hukum Allah tegak di muka bumi, dengan dalil inil hukum illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Ayatnya benar, tetapi penerapannya mereka tidak sesuai dengan Nabi dan para sahabat. Mereka membacakan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Ayatnya benar, tetapi pemahaman mereka berbeda dengan Nabi dan para sahabat. Bahkan mereka membunuhi para sahabat Nabi. Sama-sama memakai ayat itu. Sama-sama meyakini ayat itu. Sama-sama menerima ayat itu. Tetapi para sahabat Nabi memahami dengan pemahaman tersendiri. Khawarij memahami ayat itu tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi. Walaupun niatannya ingin menegakkan hukum Allah di muka bumi. Niatannya ini, niatannya itu. Niatannya baik. Tetapi prakteknya mereka berbeda dengan Nabi dan para sahabat. Mereka ini adalah kilabun nar. Khawarij adalah kilabun nar. Anjing-anjingnya neraka. Ngerti anjing, Mak? Bahasa Jawanya apa? Amu diomong apa? Walaupun mereka membaca Quran dari kaum muslimin dan berdalil dengan ayat Al-Quran. Yang tadi saya bacakan ayatnya ayat Al-Quran, bukan ayatnya Khawarij. Ayat Al-Quran dari kaum muslimin, bukan ayatnya Khawarij. Nabi meyakini ayat itu. Para sahabat pun meyakini ayat itu. Tetapi Khawarij ketika berbeda dengan Nabi dan para sahabat, mereka bukan di atas al-haq. Walaupun mereka menyebutkan ayat Al-Quran sekalipun. Mereka ini disebut oleh Nabi kita SAW, syarul khalqul khaliqah. Manusia yang paling buruk dan perbuatan akhlak yang paling buruk. Lain adabtu maklun al-qatla adin. Kalau aku menjumpai kemunculan mereka, aku akan bunuhi mereka. Sebagaimana Allah menghancurkan, membunuhi kaum 'Ad. Ini. Kenapa demikian ya kaum muslimin? Padahal mereka salat, mereka puasa, mereka membaca Quran. Langkah gerak mereka pun, mereka berdasarkan dalil, bahkan mereka militan. Sampai-sampai rela membunuh diri sendiri dengan bom yang dia sudah tahu ini. Dia sakit lah, sejenak kena bom dia lara. Tapi dia militer sekali dengan dalil ayat tadi di atas. Apakah berarti mereka hak? Nah, tidak sama sekali. Mereka batil. Walaupun menyebutkan ayat Al-Quran. Kenapa? Saya ingin jawab. Kenapa? Karena jejak langkah mereka berbeda dengan Nabi dan para sahabat. Dalam memahami ayat, dalam penerapan ayat, dalam perjuangan, dalam penerapan, berbeda dengan Nabi dan para sahabat, maka mereka finnar. Bahkan Nabi kita mengatakan yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah, mereka telah melesat dari agama, melesat. Sampai-sampai para ulama mengatakan mereka telah kafir. Karena Nabi kita mengatakan melesat berarti keluar. Ini dia kaum muslimin. Walaupun mereka sholat, walaupun mereka puasa, mereka finnar. Dikarenakan manhaj mereka, metode beragamanya berbeda dengan Nabi dan para sahabatnya. Sedangkan hadirin, Khawarij akan terus menerus ada. Karena dinaskan oleh Nabi kita, mereka akan bergabung di akhir zaman dengan Dajjal. Khawarij orang teng-teng yang nabaya. Ya memang sudah denasnya. Anabaya pak. Orang-orang yang dungu. Yang Nabi kita mengatakan. Hudathaul asnan. Sufaul a'lam. Ahlam. Mereka orang-orang yang muda-muda. Umur mereka baru-baru kemarin. Dan otak-otak mereka dungu. Tidak mendengarkan sabda Nabi SAW dalam menyikapi pemerintah yang berbuat zalim. Mereka memakai hawa nafsu pemerintah kalau berbuat zalim berarti sudah tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. Yang pertama kali dikafirkan siapa lah kaum Khawarij? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar khalifah yang kedua dibunuh oleh mereka karena mereka telah mengkafirkan Umar terlebih dahulu, kemudian dibunuhlah Umar oleh mereka. Yang kedua Utsman, kemudian Ali, kemudian para sahabat yang lainnya. Dalam menyikapi pemimpin, pemerintah, presiden, raja, sumpah, penguasa ketika mereka zalim, tidak dengan caranya Khawarij, dengan cara Nabi kita. Disebutkan dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab As-Sunnah dari Imam Ibn Abi Asim. Dari Imam Ibn Abi Asim, Nabi mengatakan, isma' wa'ati' fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahika wa ala afaratin alaika wa la darab zahraq wa hadama. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membimbing kita dalam menyikapi pemerintah yang kejam dan bengis. Nabi kita mengatakan, tetap engkau mendengar perintahnya, tetap engkau mentaati perintahnya. Fi usrika, ketika engkau dalam keadaan lapang atau dalam keadaan engkau susah, dalam keadaan engkau semangat atau dalam keadaan engkau terasa berat, ketika perintahnya bukan perintah yang haram, tetap engkau harus mendengarnya dan mentaatinya, walaupun kata Nabi kita, mereka lebih mendahulukan diri mereka daripada rakyatnya. Mereka lebih mendahulukan kepentingan kawan-kawannya, kepentingan teman-temannya, kepentingan keluarganya daripada kalian. Tetap mendengar dan mentaatinya, walaupun kata Nabi kita, mengambil hartamu dengan paksa dan memukul dan menderau punggungmu sekalipun, tetap engkau jangan memberontak. Jangan memberontak, karena di balik memberontak akan ada madharat yang lebih besar daripada keberadaan penguasa yang zalim. Ini hadis Nabi. Siapa yang tidak setuju dengan hadis Nabi, tidak setuju dengan model Nabi dalam menyikapi penguasa yang zalim, berarti dia tidak di atas siratal mustaqim, walaupun dia seakan-akan pahlawan yang paling depan, walaupun dia seakan-akan adalah pejuang paling depan, tetapi dia salah langkah. Bukan seperti itu cara Nabi. Anda tidak di atas siratal mustaqim, tetapi Anda menuju neraka jahannam. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Hadha huwa qaum muslimin. Sehingga yang namanya perjuangan itu ada aturannya dalam sunnah Nabi. Perawatan sing penting wani, pikirkan resikonya. Resiko paling besar bukan resiko apapun, bukan resiko materi, bukan resiko paling besar Anda menyelisihi Nabi, berarti Anda tidak di atas relnya Nabi, Anda berada di atas relnya bid'ah dalalah. Sebagaimana Khawarij dan yang semisalnya. Hadirin kaum muslimin, ketika kita menyampaikan yang seperti ini, mereka mencibir, apa gue salafi kecil. La haula wala quwwata illa billah. Wahai kaum muslimin, kita berjalan di atas ilmu, bukan di atas hawa nafsu. Kita mentaati pemerintah bukan karena kita makan gajinya, bukan karena kita bawahan mereka, bukan karena kita menjilat mereka, bukan karena kepentingan-kepentingan duniawi, karena kita mentaati Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepentingan kita di atas rel siratal mustaqim. Jangan waton asal wani, asal tidak, wahai kaum muslimin. Harus dengan ilmu. Resikonya ada di luar relnya Nabi, itu paling berbahaya. Bisa difahami hadirin? Mereka kaum muslimin ada yang menyaksikan merah putihnya salafi ahlu sunnah. Bahkan ada yang menyangka Ahlus Sunnah ini adalah pemberontak. La ya'kum muslimin. Nabi kita mengajarkan kepada kita, idza sunfirtum fanhiru. Apabila kalian dimintai perang oleh pemerintah kalian, maka segera berangkat. Apalagi perintah perang itu fardu ain, maka kalian berangkat. Ini dasar kita, bukan karena kita yang lainnya. Sehingga kalau dikatakan jantan-jantanan, jantan siapa? Buktikan, kalau seandainya terjadi hal yang kita tidak inginkan, terjadi perang, pemerintah negeri ini menuntut kita, rakyatnya membela negeri ini, maka kita berdasarkan dalil hadis Nabi, riwayat Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari wa Muslim, idza sunfirtum fanfiru. Apabila kalian dimintai untuk membela negeri ini oleh pemerintah kalian, segera berangkat. Siapakah yang paling depan dari kaum muslimin? Buktikan kita berkeyakinan dengan hadis ini, bukan hanya sekedar kuar-kuar. Hada huwa. Ketika itu perjuangan yang syar'i, kita jalani. Tetapi ketika perjuangan itu tidak syar'i, jangan kita ikut-ikutan dengan hal itu. Bisa dipahami hadirin? Ini pemalah jauh banget lanjangnya. Malah membahas masalah perjuangan sekalian. Hadirin kaum muslim, yang kita inginkan adalah kita berpijak di atas siratul mustaqim, bimbingan Nabi dengan para sahabatnya, bukan dengan akal kita atau perasaan kita atau mungkin suara-suara surat kabar atau mesej atau yang lainnya. Tidak, kita berbicara ilmiah, kita melakukan sesuai dengan ilmu dalam rangka taat kepada Allah Azza wa Jalla, dalam rangka kita mengikuti Muhammad alaihi salatu wasalam, kepentingannya bagi kita, dalam rangka agar kita mendapatkan ridha dan masuk ke dalam al-jannah. Hadirin kaum muslimin, dan yang berikutnya, jam berapa? 8:14. Bunuh ngantuk jenengan? Tadinya mau dibacakan dalil satu lagi. Maksud tadinya, Pak, berarti enggak jadi begitu loh. Dikarenakan sepertinya sudah pada ngantuk. Sudah pada ngantuk belum, Pak? Belum? Yang sini sudah pada ngantuk nih. Enggak jawab sini. Ya sudah, kita bacakan hadis Nabi yang terakhir, hadis Nabi kita bacakan. Hadis Irbad bin Sariyah juga memberikan dalil kepada kita, solusi dalam menghadapi perpecahan. Nabi kita mengatakan, "Fa inna may yasminkum ba'di fa sayra ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup sepeninggalku, dia akan menjumpai perpecahan yang banyak, perbedaan yang banyak. Dan ini terjadi seperti apa yang diberitakan oleh Nabi. Sekarang sekte banyak sekali, aliran banyak sekali. Dari zaman dulu ada Qadariyah, ada Murji'ah, ada Kilabiyah, ada Jahmiyah, ada Qaramithah Kullabiyah, ada Syiah Rafidah, Syiah Zaidiyah, ada Asy'ariyah, ada berbagai macam sekte-sekte yang banyak sekali berkembang sekte ini sampai yaumul kiamat. Seperti yang beliau kabarkan akan terjadi itu, apa solusinya? Apa kita mengatakan kita cicipi masing-masingnya, mana yang terasa enak kita ambil? Apakah Nabi seperti itu? Tidak, kaum muslimin. Nabi kita langsung memberikan solusi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin. Di saat kalian mendapati perbedaan, perpecahan yang begitu banyak, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Itu saja yang kau lakukan, jangan yang lain. Itu dinul Islam, itu hablullah, tali Allah, itu siratul mustaqim, itu al-haq. Pegang itu rak-rak. Sampai-sampai Nabi mengatakan, Abdu alaihi bin Nawajid, gigit itu dengan gigi gerahamu. Kemudian Nabi memberitahukan selain yang satu ini, wa iyyakum muhtasatil umur, hati-hati kalian dari segala perkara baru dalam urusan agama. Perkara baru itu maksudnya yang bukan sunnah Nabi dan bukan sunnahnya para khulafa rasyidin. Itu hal baru. Tidak terdapat dalam bimbingan Nabi dan tidak terpraktekkan di zaman Nabi dengan para sahabat. Itu hal baru. Hati-hati dari hal-hal baru itu. Karena semua hal yang baru dalam urusan agama namanya adalah bid'atul. Nabi kita yang memberikan nama itu. Kemudian setelah Nabi kita memberikan nama, segala hal yang baru dalam urusan agama disebut dengan bid'ah. Nabi menghukumi wa kullu bid'atin dalalatun. Semua yang bid'ah itu sesat. Kemudian beliau mengklaim dan menghukumi wa kullu dalalatin finnar dalam riwayat Ibnu Sa'i, dan semua kesesatan itu dalam neraka. Apakah hadirin mau mencicipi yang lainnya dulu? Hah? Nantilah kalau sudah mau mati baru mengikuti Rasul dengan para sahabat. Pas jenengan lagi mencicipi Syiah, mencicipi Khawarij, mencicipi, mati disat mencicipi, Pak. Urung rampung lah, urung kabin tercicipi, wis mati. Apa Anda akan spekulasi? Apakah Anda akan mencari jalan-jalan yang sudah dipastikan sesat? Dan Anda tinggalkan jalan yang sudah dipastikan benar? Tentu jawabannya sebagai orang yang akal, sehat, yang waras, jawabannya tidak. Tidak sembarangan dalam hal yang seperti ini, wa konsumin. Mudah-mudahan kita semuanya berjalan di atas dakwah salafiyah, dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuktikan dengan di atas tauhid tanpa syirik dan di atas sunnah tanpa bid'ah. Wallahu alam bisawab. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.